qadal ladina anam ta'alihi ya'alihi wa'alihi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin haqiqun ala alla aqula alam wahi illal haq qad ji'tukum bibayinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israel qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Waqala Musa, waqala lan dawuh sapa Musa Musa. Sawise kepanggih Fir'aun. Waqala lan dawuh sapa Musa Musa, ya Fir'aun, inni rasulun mir rabbil alamin. Ya Fir'aun, he Fir'aun, inni satemene ingsun. Iku rasulun iku dadi utusan mir rabbil alamin saking pangerane sak alam kabeh. Ila diutus maring sira. Fakat jabahu mongko gorohno atau mendustakan sopa Fir'aun gue Musa. Fakola mongko dawu sopa Musa. Ana hakikun ala Allah aku la alam wahi ilal haq. Hakikun, ana hakikun. Hakikun, ana hakikun. Ana uta ingsun hakikun, niku wajib uta. Ana uta ingsun hakikun, niku sing wajib, sing nopo, sing hak. Jadi untuk saya layak utawi nopo berhak. Ala Allah akula yang nyento orang ucap sopo ingsun. Di Allah akula kelawan nyento orang ucap sopo ingsun. Ala wohi ing atasnya Allah atau ngatas nama no Allah. Ilal hakko kecuali pengucapan sing bener. Wafi kiro atena ing diam siji kiro ah bitas di dilya kelawan tas di dilya. Di hakikun alaya Allah aku la ala wahi ilal haq. Jadi buatan hakikun ala Allah aku tapi hakim alaya. Fahakikun mongko te dawu hakikun ini muktada muktada. Khobaru kamu te khobari muktada iku anu anu amalan berkoro ba'dahu sausian. Kau dijik tukum teman-teman teko ingsun kum ing sirakabe bibayinatin klan siji bukti mirabikum sangking pengiran sirakabe. Pak arsil mongko ngelepas no sirofir'on ma'ya sertane ingsun ila sami maring sam bani Israel ing bani Israel. Wa kana lan ana sapa Fir'aun iku istabadahum iku memperbudak sapa Fir'aun gum ing bani Israel. Qala in kunta jita bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Qala ngucap sapa Fir'aun Fir'aun lagu maring Musa. In kunta lamun ana sira Musa iku jita iku teko sira bi ayatin lan siji bukti ala dakwa ka ing atase dalih sira. Pak timongko nekakno sira biha kelawan ayat ing kun talamun ana sira nasodikin setengah saking wong sing jujur kabeh sira ing dalam ayat. Fa'al kau mengelempar sapa Musa asahu numi bakno ta nglempar sapa Musa asahu ing tengene Musa utawa tongkate Musa. Faizan mongko nalikane ilqa ketika den lempar hiya utawi aso iku duban iku dadi ula mubinun kang jelas. Hayat tentu kese ula utawi ular azimatun ingkang gedhe. Wana za'ala nyoplok sapa Musa yadahu ing tangane Musa akhroja tegese ngetokno sapa Musa ing yadahu min jaibihi saking sakune Musa saku utawi napa sak utawi napa faidan mongko nalikane ngono ya tiyat iku bedo iku bersinar putih zatu su'ain tegese duweni sinar duweni cahaya duwe sinar linal diri na kedue pira-pira wong sing ningali khilafama halih bedani perkara kanat kanthi nemu apa ikilah bedok alihi ingatasi Musa minal udmat yang warna kulit yang penyakit yang memang mukjizat. Kalau ngucap sopo al-malau sopo kaum terhormati kaum terkemukani min kaum Fir'aun sangking kaum Fir'aun inna hada saat temani ikilah Musa ikulah sahirun yaktini tukang sihir alimun kang pinter Eva ikon tegisi ingkang unggul fi ilmi sihir ing dalam ilmu sihir. Wafi su'ara lan ing dalam surat su'ara didawuhno annahu sak temene ikilah pengucapan inna hadzal sahirun alim iku min qauli fir'auna saking pengucape fir'aun nafsihi ya wa dhewe fir'aun faka annahu mongko kaya-kaya sedune kaum fir'aun iku qaluhu padha ngucap sapa kaum fir'aun ku ikilah pengucapan ma'ahu sertane fir'aun oleh ngucap fir'aun mek sak kaume idem sama ala sabilit tasawuri ing atase dalan musyawarah. yuridu ayyukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Yuridu ngarepno sapa Musa nggih. Cara pandang Firaun, yuridu ngarepno sapa Musa. Ayyukhrijakum ing yen to ngusir sapa Musa utawa mengnapa ngusir utawa mengeluarkan sapa Musa kum ing sira kabeh. Min ardikum saking bumi sira kabeh. Fadha mongko ing apa ta'muruna perintah sira kabeh. Kalau padha ngucap sapa kaum Fir'aun. Kalau padha ngucap sapa kaum Fir'aun, arjih wa akhir. Arjih nunda sira. Maksude gak oleh berburu-buru bikin keputusan. Arjih nunda sira. Wa akhir lan dulure Musa. Bagi sing tekon Musa kalian Harun. Akhir tegese nunda sira amrohuma ing urusane Musa lan Harun. Wa arsil lan nugasna sira. Nugasna jenengan Fir'aun maksude ini fil madha ini ing dalam pira-pira kota hasirina hale wong sing napa nggih cara sakniki mobilisasi lho sing giring kabeh mobilisasi massa tukang sihir jamina tegese ngumpulna kabeh ya tukang ingkang teka sapa ngakeh kae ing sira Fir'aun dikuli sahirin kelan saben-saben tukang sihir wa fi qira'atin ana ing sisi qira'ah saharin pira-pira tukang sihir alimin kang unggul kang pinter kang canggih yufadilu kang iso ngluwai sapa sahir Musa ing Musa ilmu sihir ing dalem ilmu sihir fajama'u mongko padha ngumpulna sapa kaum Fir'aun waja as-saharatu fir'auna qalu wa inna lana al-ajran in kunna nahnu al-ghalibin waja lan teka sapa as-saharatu bira-bira tukang sihir fir'auna ing Fir'aun ketika sudah terkumpul lapor ning Fir'aun matur tentang kompensasi. Kalu padha ngucap sapa saharatu fir'aun innalana ana ta iku kedue kita ajron ana upah imbalan. Ing kunna lamun ana kita nahnu ya kita al-ghalibin aku sing menang kabeh. Ditahqiqil hamzah den kula nahqiqno hamzah lur a inna wa tasyili saniyati lan najil hamzah sing keping pindho wa idkhali alifin lan wa tun alifin rumba antaran hamzah den alal wajhi ning atase wajah lur. Kala ngucap sapa fir'aun na'am ya kuwi entuk kompensasi entuk upah entuk napa nggih untuk kompensasi wa innakum lan sak temne sira kabeh iku laminal muqarrabin niku setengah saking wong sing parkep. Kalu padha ngucap sapa sahar. Ya Musa ya Musa ima antu ki ana kalane yen to numibakno sira utawa memulai sira numibakno asoka ing tongkat sira. Wa ima anakuna ana kalane yen to ana kita nahnu yo kita al mulkin niku sing numibakno kabeh. Ma ing perkara ma anakan sertane kita. Kala dawuh sapa Musa alku numibakno sira kabeh. Utawi dawa alku iku amrun, iku perintah lil izni maringa keizin bitak di milko izin kelawan disikno oleh numibakno sahara tawas sulan korona gawe lantaran bihi kelan ila ilko ila idharil haki maring ngetokno kebenaran falama alko mongko sumangsani podo numibakno sopo sahara, sahara tu fir'an hiba lagu ing pira-pira tampar-tampari atau tali-tali ini Saharoh wa isi yagum lan biro-biro tongkat-tongkate Saharoh Saharu mongko podo nyifir sopo Saharoh a'yunan nas ing biro-biro meripate manusia sorrofuha tegese podo mbelokno sopo Saharoh ha ing a'yunan nas anhaqi koti idriha sangking hakikot menemukan a'yunin nas tingkat ketajaman itu dibelokkan wastar habuhum lan podo gawe grogi atau gawe wedi sapa sahara hum ing kaum maksudnya sing melihat semua hum ing ayunan nas hum ing annas eko waku hum tegese meden-medeni sapa sahara hum ing annas haitu khayaluha sekirane iso mengkhayalkan ya, maksudnya cara saniki ya, terus hipnotis iso ngayalno sapa sahara ha ing ayunan nas dikhayalno ning mata mereka hayatin hale biro-biro lupa ular ulo tata ingkang tumandang apa ular hayat wajah ulang podo teko sopo saharatu fir'on disikrin iklan sihir aldimin ingkang gede wa alkhenalan paring sopo wahyu sopo insun apa ila Musa maring Musa an alki asok yang tau numibakno siro aso ka intongkat siro faidan maka nalikani ngono yaw te aso iku talkofu iku nguntal apa aso gafi ikhdataen lan buang salah sini tak loro fil asli ing dalam asli ini etap tali utik sing nguntal apa aso Musa maing perkara yakfiku nakang gawe-gawe sapa wong akeh tukang sihir men Ayu kalibuna biksa sing mulak malik sapa tukang sihir bitam wihihim sebab napa jenenge ngelai atau sebab reka dayane sahar. Fawako among kau tunibo, mongko terjadi apa alhaq apa barang sing bener. Eh sabat atau si tetap apa hak wajar lan pertiwa apa hak. Wabatul alan jadi batal, jadi sirna. Apa ma perkara kanu kang ono sapa saharu ya malu napa dong lakoni sapa saharu nasi krisangi sihir. Fagulibu mongko den kalah no sapa Fir'aun ayi Fir'aun bisa Fir'aun wakomu bulan kaum Fir'aun. Gunalika ing dalam kono kono pentas pentas kejadian itu sing adu kekuatan sihir. Wangkola bulan podo dadi bali sapa Fir'aun sak balani sohiri nakali ino kabeh. Eh soru tegese dadi sapa Musa dalili soru dadi sapa Fir'aun. Wangkola bulan dadi bali sapa Fir'aun wa kaum sohiri nakali ino kabeh. Soru tegese dadi sapa Fir'aun dalili nakali ino kabeh. Wal kialan tumiba sapa asaharatu pira-pira tukang sihir sajidi nakali sujud kabeh. Kalu podo ngucap sapa saharat amanna birabbil alamin. Amana iman kita birobil alamina kelan pengirani sa'alam kabeh. Rabbi Musa rupani pengirani Musa wa Harun alan Harun. Li'in mihim krono ngerti ini tukang sihir di annama kelan satamnya perkara. Syahaduhu kang podo nyekseni sopo ngakehu ingma minal aso sangking tongkat iku laya ta'atta. Iku ra bakal teko po annama syahaduhu ora teko bisihir iklan sihir. Bunyi pulau terang nomor lain apa sing? Hakikun ala Allah aku la alawohi ilal hak. Hakikun ala Allah aku la alawohi ilal hak. Wah intinya cerita ni tapi sing urut. Intinya cerita sing urut mengke sak kodiah sak kisah mengke dihatamakan sak kisah tentang. Intinya cerita ni tapi Fir'aun ketika masih dijaya dengan segala nopo nggih keangkuhane kebesarane itu mendengar salah satu saran saking tukang ramal kalau saat ini ahli nujum ya Fir'aun bahwa kamu itu seorang raja dijaya hebat sampai kuat tapi suatu saat kamu akan dihancurkan oleh seorang bayi dari Bani Israel. Ke Fir'aun mimpi bahwa ada api saking dinasti Bani Israel yang membakar nopo kerajaan. Hasil walawali cerita akhirnya Fir'aun gak kebijakan setiap bayi dari Bani Israel dibunuh. Itu kejadian pertama. Terus lewat gak, kekuasaan Allah delalah Musa sing dilarungkan tenggene satu peti malah disenengi bojone Fir'aun. Walhasil calon lawan ini malah dirawat teng keluarga besar apa? Fir'aun. Mulai walawali cerita walhasil Musa tumbuh besar terus jenenge anak raja yang beling ngoten niku. Beling nang tukaran di Jawa semati barang ngoten terus pokoke beling. Ketika Musa tumbuh besar niku sesuai emosi anak muda itu dia sering tersinggung kenapa kaumnya dia kok jadi budak. Ini niku kaum Bani Israel. Kalau kaum Kiptiah Mesir itu kalau dalam bahasa kitab-kitab itu disebut apa Al-Kiptiah. Makanya kalau di Inggris-Inggris misalnya Egypt itu karena kayak Maria Al-Kiptiah itu Kiptiah itu Mesir Egypt itu kayak istrinya Nabi Maria apa Al-Kiptiah. Jadi kalau kelompok Fir'aun namanya Kiptiah, kelompok Kipti. Terus kelompoknya Musa jadi Bani apa? Emosinya Musa itu sering meledak-ledak saat melihat kaumnya diperbudak. Nah, suatu saat ada kejadian seorang Kiptiah tukaran kalian Bani apa? Israel. Ini disebut Quran hada min si'atihi wa hada napa min aduwi. Fastagha sahul ladzi min si'atihi 'ala ladzi min aduwi fa waqa'a napa Musa fa qada 'alaihi qala ga min amalis. Hasil karena Musa punya hubungan emosional dengan kelompok Bani Israel, kaum Kipti itu dijotos terus mati. Mati dia wedi. Wedi karena itu akan menyinggung, akan memantik kemarahan Fir'aun. Musa minggat. Minggat teng satu teritorial yang sudah tidak teritorialnya Fir'aun. Gini ku teng Madian. Ini penting kalau cerita akhirnya. Makanya kalau cerita teng Haji Meriki bahwa hukum internasional tentang teritorial itu sudah kuno. Fir'aun apapun angkuhnya itu tidak akan melewati batas teritorial kerajaannya. Sehingga ketika Musa minggat, ya, Musa apa? Minggat. minggat kemudian dia sampai pada batas wilayah Madian. Kalau kali ini ya. Hukum teritorial ya. Hukum teritorial itu kuno sekali ya. Mungkin sudah lama hukum teritorial. Jadi Fir'aun itu apapun angkuhnya, apapun hebatnya itu sadar dan tetap pakai hukum teritorial. Jadi di luar teritorialnya dia, dia tidak akan mengejar. Musa tawas jahatil ko anamo Madian. Dia lari sampai ke wilayah Madian. Ini itu sonten cerita tentang Quran. Kemudian dia ketemu dua gadis sing wajah dan mintu di mumro ada ini napa tadi dan kola makut bukuma kola ta la nafsi hatta istirori au abuna sekum kafir terus fakta kola guma semata wala ilazil itu. Kemudian lewat gadis itu Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Syuaib. Ketika Nabi Musa cerita asal mula dia minggat, kenapa melarikan diri dari Mesir, jawab Nabi Syuaib, qala la takhaf, najau ta minal qaumin dzalim. Kamu tidak usah khawatir, kamu itu dalam teritorial yang aman, kamu tidak akan dikejar Fir'aun. Nah, itu menunjukkan bahwa dalam tradisi kuno sekalipun itu menonton tradisi apa? Teritorial. Jadi kalau yang sudah tidak wilayahnya ya sudah. Bon. Akhirnya Nabi Syuaib, ini gue singgung cerita Quran. Ini uri tuan ungki haka ikhtab nata ya hata ini ala antak jironi sama ni anak boh hijab. Soal hasil akhirnya Nabi Musa jadi mantune Nabi Syuaib. Ketika sudah 10 tahun mengabdi Nabi Syuaib, anggap berdosa untuk pak anak ini. Jadi sebagai santri modal dengkul terus untuk ninger. Semua cerita-cerita. Terus Nabi Musa ingin kembali ke Mesir. Dia ingat bahwa kaumnya tertindas. Dia secara emosional ingin menyelamatkan kaumnya balik. Pas menuju Mesir niku dengan keluarganya gitu, ini anak tu nabo jadi fituri nabo. Naroko lali ahlihin kutu ini anak tu naral ahli adik menabi kofesin awat itu alam nadi nabo. Tidak boleh walhasil melihat satu cahaya kemudian dia dapat wahyu. Nah, ketika dapat wahyu terus dia ke mau menghadap Fir'aun. Mau menghadap Fir'aun, dia Nabi Musa punya problem. Ini cerita ya, cerita basariyah. Biar sama ngerti bahwa proses dakwah itu memang penuh dengan basariyah. Nabi Musa ngadapi problem bahwa lisannya dia itu susah. Berkopelo. Jadi Musa kini itu sebuah gedik. Jadi cili umur 4 tahun, 4 tahun itu sebuah gedik. Senang aneh itu jambat jenggotnya Fir'aun. Wajah baru mantel no. Nah, tapi bojone Fir'aun kalah dari seneng qurratu aini li walak la taqulu asa ayan fa'ana anak tadi apa namanya? Farajan. Maksudnya Fir'aun diriga. Masih alami cah cilik jambake juga wajar. Eh, wedi nang jambake jenggote Fir'aun. Terus mau mantel ya bayine Musa wis bedik. Jangan tidak di nabi ya bedik dene. Ah niku akhire Fir'aun kondo ning bojone ngene ae. Kuwi amen bela Musa ae. Saiki dites. Jadi jembar enja, rak apa alami tadi? Tadi. Akhirnya dites apel lambek geni. Yeah. Oh, apel kalau dibanding apa? Wawo geni, bara api. Ini gue cerita tentang tafsir-tafsir dari Musa itu senalar memilih apel. Wong apel gak bek bara apa? Api. Tapi kalian Jibril tangan yang Musa dialihkan milih bara api terus dimut. Akhirnya ilatir apa? Lidah dia, terus pilih. Terus akhirnya bojone Fir'aun lho tenan wong apel mbek geni milan apa geni wong jenenge Bu bocah lan ngono jambat di Gotem yo bocah wong nyatane apel mbek geni milan apa ngene roken ape dihukum mangan geni lho berarti bukti gak waras kan itu dites. Lah ternyata kejadian di masa kecilnya itu punya efek sampai Nabi Musa ketika nerima Rita Rina. Sebab itu Nabi Musa matur teng mengiran Pak Arsil nawa ila Harun. Makanya terus Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul kula aturi ngudari panjenengan 'uqdatan ing kesulitan, satu bundelan, satu problem min lisani saking lisan ingsun. Yaqahu qauli. Kok kula nak dadi kiai dadi mubalek kok pelo iku ora ono. Dadi mubalek pelo ya Nabi Musa. Jadi dia bebe. Lah saking pelone dekne sadar karena lisane pelo matur teng pangeran wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsil huma yarid ayusof diguni ini akhofu ayukad. Satu-satunya nabi sing iso dadi ana dulure nabi Nabi Musa. Dadi ngate ana proposal piye supaya dulure dadi napa? Mana ning ketika ulama wong manjane pangeran Musa, Nabi Musa mulai cilik sampai tuwa uripe kok men protes sampe pangeran. Tapi karena tingkat kemanjaan yang tinggi karena cintanya sama Allah itu semua protesnya Nabi Musa itu didengar. Termasuk marahi pangeran Gusti Ngklo pelo kok pendakwah. Mbok ngongkon sing ora pelo. Akhirnya Allah nuruti Nabi Harun sing afsahu minni nawa lisanan dituruti. Wong Nabi Harun sekarang diangkat jadi nabi. Nah, terus berdua menghadap Fir'aun. Lah berdua menghadap Fir'aun ini penting ya, kula terang utawa mriki nggih dan berdua menghadap Fir'aun dalam semua Quran, tidak tafsir, tidak tafsirnya ya memang Qur'annya. Dan ini sampean harus ingat betul nggih. Saya bersaksi, bersumpah, dan ini memang yang menjadi ilmu Quran. Lainnya itu sudah ilmu klenik, yang ini yang ilmu Quran. Dalam penjelasan Quran, tidak tafsirnya sama jang. Kalau tafsir itu bisa subjektivitas mufasir ya, bisa sepihak, bisa nisbiah seorang mufasir. Dalam penjelasan Musa dengan Fir'aun yang difikayakan Quran sorihan, ya, secara sorih, eksplisit, artinya tidak ambigu, tidak. Iku Nabi Musa itu membawa satu bayina, satu argumentasi ilmiah. Jadi sama jangan bayangkan Nabi Musa langsung unjuk kekuatan lewat logika-logika kados tongkat kayak Harry and Potter ini buat. Pertama murni pakai logika ilmiah. Ya Musa, saya ini Rasulullah min Rabbil Alamin. Ini dawai Quran loh, buatan tafsir. Jawabin Musa, jawabin Fir'aun, ma'alim tulakum mi'ilahin. Loh, kok ada Tuhan selain saya? Setahu saya yang jadi Tuhan itu saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum minilahin ana rabbukumul a'la, ya saya itu Tuhan tertinggi. Karena Nabi Musa agak salah ya, dengan tanda kutip agak salah karena mensifati Tuhan hanya dengan istilah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Kan qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Niku rungokno tenan ben biar sampean tidak kembali ke masa-masa mujizat. Bayang nanti tongkat ke Nabi Musa terus waduh, akhirnya berburu boleh tongkat. Ke santri-santri semua nanti rakat boleh tongkatin Nabi Musa. Boleh akhir sulain, boleh kambi untuk kusumani sunan sinten kali jago, boleh stambul. Waduh wong duwe sing asli. Ngomong-ngomong lu kiai. Kulau lu kiai rasional andaksir. Ini nganti saat ini juga. Semua yang boleh ingatkan. Wah, terus nanti nanti gue ada kalau tuku 1 miliar. Sing teko nek wis sepeda motor lha kuwi duwe duit sak miliar. Nah, wong penak. Wes maklan-maklan barang antik sing wilekno sirah. Wong kabare sing gadah jeneng jarabe tuku sak miliar. Dene numpak e wis sepeda motor mesti lian ora ya jelas. Nah, ini saya cerita bahwa dialek yang dialami itu benar-benar hujah ilmiah. Satu dialek yang rasional. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Terus jawabnya Musa, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqin. Pangeranku iku Musa, Fir'aun sing mengerani langit mbek bumi. Jawabe Fir'aun, "Nak ma alim tu lakum min ilahin?" Aku anggere esuk ngalor ngidul ngitan ngulon sak roku dadi pangeran ya. Dadi ning donya pangeran ya. Aku ngitan ya ana pangeran, ngulon ya ana pangeran, dadi pangeran sing dijaya ya aku, sing dadi raja di raja ya. Sehingga argumentasi Musa itu tadi saya katakan agak salah dengan tanda kutip, belum bisa mematikan hujahnya Fir'aun. Kemudian Musa nyusuli Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal. Akhirnya Nabi Musa cara sepeda motor ganti gigi, ganti jurus. Pangeranku sing mengerani kuwe lan sing mengerani mbah-mbahmu dise. Fir'aun langsung terkesiap kaget. Semua pengawal Fir'aun yang di situ, yang menyaksikan perdebatan itu kaget, terbelalak. Mereka baru sadar bahwa Fir'aun benar-benar tidak Tuhan. Karena kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu Tuhannya banyak siapa? Berarti zaman Bayono, Rabi Pengiran, Rabi Pengiran yang lagi lahir, saya. Itu tersinggung betul Fir'aun ketika Musa nganggu hujah, Rabbukum wa Rabbu abaikumul Pengiranku yang mengirani buyut-buyutku disini. Lalu aku saya di Pengiran, berarti zaman buyut-buyut yang berat duit. Mulanya terus Quran murka qala inna rasulakum allazi ursila ilaikum lamad dua saja diam. Karena secara argumentasi ini itu keyak betul. Keyak kalau Fir'aun itu Tuhan, harusnya babanya dulu itu lebih Tuhan. Atau kalau Fir'aun Tuhan, lalu siapa yang menuhani babanya? Dulu. Nah, sehingga gelagat iman para punggawa-punggawa Fir'aun sudah punya gelagat iman. Karena logika bahwa Fir'aun tidak Tuhan itu sudah jelas. Sekarang di majelis itu ya, sudah jelas bahwa Fir'aun itu tidak Tuhan. Paham ya? Tidak apa? Dan sama namen bayarno so tentang Harry and Potter masalah atos ya. Jadi ben, lho ini suratnya jelas. Sama tanglet yaya yang ngapal Quran itu cerita awalnya begitu. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Fir'aun masih dingin. Qala lil mala'i qawlahu ala atas tamu. Masih tidak emosi dia ketika dikatakan bahwa Tuhan itu yang menuhani langit bumi. Musa, Fir'aun masih bersinggung. Langit bumi ini, seorang aku pengiran ya aku tahu. Tapi ketika dikatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhanmu dan yang menuhani mbah-mbahmu dulu, kakek-kakekmu, tentu menjadi logika bahwa tidak mungkin kalau Fir'aun itu Tuhan, mbah-mbahnya dulu berarti tanpa. Atau kalau Fir'aun itu Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu, kakeknya Tuhan, neneknya tuh. Jadi kemana Fir'aun malah Tuhan junior kan? Belum gitu, malah Fir'aun harusnya Tuhan apa? Sebab itu Fir'aun tersinggung, langsung qala inna rasulakum allazi ursila ilaikum. Dia taruh ngediam. Maka ketika sudah emosi begitu yes, ketika sudah emosi begitu, nah, itu ada logika kroni. Ini sebelah balik kena kroni, kena pembisik. Nah, kena pembisik terus pakai logika itu. Ata daru Musa wa qoma bi yusidu fil ardi wa yadhara kawa'a. Ana sing bisiki meneh. Iki apa litu kridana min ardina bisikri kaya Musa. Jadi pembisik itu pakai logika hukum sosial politik. Setelah mereka terperangah ngakui kalau Musa ini sudah tidak mungkin apa Fir'aun tidak mungkin Tuhan ya. Dengan logika wa rabbu abaikumul awal itu jelas Fir'aun sudah jelas tidak Tuhan, dia sudah gagal menjadi itu Tuhan. Dengan logika itu sudah jelas dia tidak Tuhan. Akhirnya para pembisik mengganti tema, bahasan dirubah. Ngeten no Fir'aun. Sing jelas misi modelnya tadi ini kurang ujung-ujungnya itu dia ini kepengen jadi rojo, dia jadi anak buah. Was. Jadi Fir'aun ya rapi, ya rapi itu. Lah anak aku jadi anak buah, kue lah anak buah. Nah ngono ayo cocokkan sepakatan musirmu Musa. Jadi dari logika kebenaran berubah menjadi logika sosial politik. Iku ata daru Musa wa qawmahu liyufsidu fil ardi wa yadharu kawa'a. Masa jenengan tidak punya satu kebijakan yang menghempaskan Musa, menghancurkan Musa. Karena potensi Musa ini menghancurkan kerajaan engkau. Wa alihatak dan ketuhanan. Gampangannya dengan tradisi argumen kayak ini, sampean bisa ketuhanan, sampean terancam. Kekuasaan sampean ya terancam. Jarang. Musa ya, Fir'aun ya rabi itu. Lama, terus takut dengan Musa. Musa, kue gawe misi ini kira itu kerjana min ardina bisi serikaya. Kowe ora dakwah ya Musa. Niatmu ya itu kridana min ardina. Bahwa kamu juga punya misi mengusir kita dari bumi kita. Walhasil langsung rubah total dari perdebatan ilmiah tentang ketuhanan menjadi masalah sosial politik. Sebetulnya sudah sempat kalah Fir'aun dan punggawa-punggawa kerajaan sudah sempat kalah. Itu sama persis yang dialami Nabi Muhammad. Ketika beliau dakwah, beliau ngajak paman-pamannya naik gunung semuanya. Terus Nabi ngendikan, ya paman-pamanku, andikan saya cerita bahwa dari batu ini keluar seekor kuda, apa engkau percaya? Majarobna alika alika. Mak gue ngomong sira masuk akal lah sepaku percaya. Karena kami tidak pernah menyaksikan kamu berdus. Tapi ketika Nabi ngendikan bahwa sekarang saya memaklumatkan fa'inni anan nazirul mubin, aku itu Rasulullah an nazirul. Ya terus itu hasadum min indi anfusihim min ba'dima tabayyana lahumul. Akhirnya cara berpikir Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, nah aku ngakoni kowe rasul padha karo aku dadi anak. Ya sudah akhirnya ra gelem ngakoni. Padahal tempat ngakoni majarubna alaika kadzi. Berarti sejarah tentang Fir'aun terulang lagi zaman Nabi Muhammad. Perdebatan Fir'aun ini pula dengan Nabi Musa yang juga terjadi zaman Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi disyaratkan fatona. Ya sami yang dialami sami. Ketika Namrud tanya Nabi Ibrahim, Ibrahim, pangeran sapa? Ya Nabi, saya katakan tadi dengan tanda kutip Nabi Ibrahim belum bisa mematikan karena Nabi Ibrahim banyak cerita qala rabbiyallahi yuhyi wa yumiit. Pangeranku sing iso nguripno iso mati. Ya Namrud terus qala ana ubi wa ubi. Lah nek mau ngono ya iso njubuk wong di penjara loro dijubuk sing sitok dipateni, sing sitok dibeno. Lha iki tak pateni sing iki tak dadi penguri. Jadi, paham ya, kalau anak ubi itu yang kita tak patah ini, yang kita tak paringi u. Akhirnya Nabi Ibrahim ganti cara sepeda motor, ganti personel, itu ganti logika. Fa'in nafwala ya'ti bisam di minal masyrik, saya ini fa'ti biha minal. Saya ini nih, pengiran dulu yang menerbitkan matahari sangka wetan, warang ulang. Nabi pengiran saya ini kau pulang, minal. Minal. Ya, itu namanya patona. Kau enak pangeran matahari yang Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur ke barat. Kalau kamu Tuhan sekarang dari barat ke timur, fabiital ladhi. Maka orang kafir ini secara argumentasi kalah. Bon itu perdebatan ilmiah. Ya, ini kulo cerita biar Qurannya urut bahwa ini tidak tafsir. Sudah saya katakan cerita saya tidak tafsir. Masih bisori fil Quran, murni Quran. Lah setelah Fir'aun secara argumentasi ilmiah itu kalah, para punggawanya juga ngakui bahwa Fir'aun tidak mungkin Tuhan. Karena kalau dia Tuhan, lalu siapa Tuhannya nenek moyang mereka? Akhirnya terus ngambil teori sosial politik bahwa Musa dengan misi ini tentu mengancam kekuasaan Fir'aun. Akhirnya terus mereka sepakat piye carane ngalahno Musa. Nah, terus piye carane ngalahno Musa zaman itu peraduan paling hebat urusan adu ilmu apa? Sihir. Ukuran kedigdayaan nganggo ilmu apa? Akhirnya wacana dari dialek ilmiah menjadi dialek lenik. Wacana adu ilmu apa? Kedigdayaan. Lah karena Musa itu nabi dituruti oleh pangeran. Terus mulai itu terus tema menjadi tema kedigdayaan. Musa nunjukno fa'alqa asau fa'idha iya subhanum mubin. Wana za'ayadau fa'idha iya beda'u apa? Lah karena peralihan ke ayat-ayat yang sebetulnya tidak perlu. Ini yang salah paham ini. Karena peralihan ayat-ayat yang sebetulnya tidak perlu itu sudah jadi janji pangeran. Sebuah ayat yang dipaksakan itu tidak akan menjadikan iman. Sebab itu ketika Fir'aun menyaksikan langsung fa'alqa Musa asau fa'idha iya subhanum mungkin. Ketika tongkat benar-benar jadi ular besar, Fir'aun ya tetap tidak iman. Ketika wana za'aya da'u fa'idha iya bedo'u linadirin, ya Fir'aun tetap tidak. Tidak. Karena itu tadi peralihan ke tema sihir itu sudah akal-akalan. Rekayasa Fir'aun nutup-nutupi kalah argumentasi ilmiah bahwa dia benar-benar tidak tuh Tuhan. Makanya mungkin kapan-kapan nak ngaji sing pas ayat itu, pas ayat itu mungkin tak keletarkan di ikhwan ini. Nah, rasis kemelikut dispinten sing cerita bahwa qala rabbukum wa rabbu abaikumul abali. Semenjak itu Fir'aun marah terus muni qala inna rasulakum allazi ursila ilaikum lamaj. Paham? Sebab itu ketika Fir'aun minta aneh-aneh tentang ayat yang aneh-aneh kados tongkat menjadi ular dan sebagainya itu tidak akan menjadi iman. Allah itu punya sunnah, nggih. Allah punya sunnah kalau ayat itu direkayasa itu tidak akan menjadikan iman. Ini sing disebut tenggene Quran wama mana ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Ini kula balekake. Ayat yang diminta-minta yang aneh-aneh itu tidak akan menjadikan iman. Karena cara Allah tenggene surat Isra napa surat Kahfi diterangkan wama mana ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Wa ataina samuda naqata mushiratan fadlan biha wa ma nusilu bil ayati illa tahwifa. Ngendikane Allah setiap ayat kebesaranku dan diminta sesuai selera manusia maka itu hanya bukti bahwa aku akan ingin menyiksa. Misalnya kata pulau, pulau seorang mukmin. Percaya nak Nabi Muhammad Nabi dah ngentai ini nak Nabi Muhammad itu waktu jadi mas. Ngentai ini nak Nabi Muhammad itu nyulap gunung Sofa Marwah jadi mas. Andaikan itu terjadi, itu tidak akan menjadikan iman. Kenapa Allah punya tradisi begitu? Ngendikane ulama-ulama tafsir. Ketika gunung menjadi emas, ketika tongkat menjadi ular, dan itu dikagumi oleh manusia, itu hanya karena manusia melihat itu spektakuler, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Lah kalau masalahnya itu dianggap satu kemampuan di luar kemampuan manusia, mestinya menciptakan langit bumi juga di luar kemampuan manusia. Menciptakan burung juga di luar kemampuan manusia. Bahkan menciptakan diri kamu sendiri juga di luar kemampuan kita sendiri. Kita wujud bukan kehendak kita. Kita mati juga bukan kehendak. Sebab itu Allah duka ngendikan wa fi khalqikum wa ma yabuddu min dabbatin ayatul liqaumi yu'minun. Waqtila fil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihil ardha ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi ya. Ternyata ayat-ayat yang dihitung Allah itu wujud kita. Wujud kita ya di luar kemampuan kita. Ada burung ya di luar kemampuan kita. Penciptaan matahari langit juga di luar kemampuan kita. Harusnya itu sudah cukup sebagai ayat Tuhan. Kita tidak usah boleh ayat-ayat yang rekayasa cara berpikir kita. Kita tidak usah cari-cari ayat yang menurut rekayasa pemikiran kita. Bahwa seorang nabi kudu duwe mukjizat tongkat jadi ulo. Nabi Muhammad dituntut Mekah jadi emas, Gunung Sofa Marwah jadi. Akhirnya Allah tersinggung. Karena kalau Allah tanpa itu pun sudah sangat banyak bukti-bukti kekuasaan global ini. Makanya menjadi naif ketika tanya ayat-ayat yang aneh-aneh menjadi naif. Nak tongkat jadi ulo gak masuk akal. Itu kan hanya karena kita tidak mampu menciptakan tongkat jadi ulo. Ya sama, kita juga gak mampu menciptakan langit, kita juga gak mampu menciptakan bumi. Sama, kita juga tidak mampu menciptakan lah. Tapi kenapa yang langit bumi tidak menjadi ayat, yang terima tongkat jadi ulo jadi ayat? Betapa naiknya cara berpikir demikian, bang. Ya, betapa naiknya cara berpikir demikian. Sebab itu tenggiri surat Al-Baqarah diterangno inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan. Yang disebut ayat di situ ya yang kita lihat tiap hari. Bahwa penciptaan langit dan bumi, perputaran malam dan siang, hembusan angin, itu semua sudah menjadi ayat. Di situ sudah ada disebutkan ayat-ayat yang spektakuler kayak inkilabu atau subhanan. Bahwa ayat teng ayat itu tidak ada ayat-ayat yang spektakuler. Ya malah dengan dikali Abu Yazid al-Bustami, andikan aku melihat surga, andikan aku ketemu Nabi Fir, andikan aku melihat arat. Mazada dari ka'ala imani, bahwa itu tidak menambah imanku sama sekali. Karena dengan atau tanpa menyaksikan itu semua yang saya saksikan sekarang sudah lebih dari cukup. Paham ya? Bahwa mulai ini. Sebab itu dawai Abu Yazid al-Bustami, andaikan saya melihat surga neraka, andaikan saya melihat aras, melihat apa saja, itu tidak menambah iman saya. Karena apa yang saya saksikan sekarang sudah sangat cukup untuk membuktikan bahwa hanya saya seorang manusia dan Allah adalah zat yang luar biasa yang dijaga. Lengkir, tak kulauan perasaan kulauan. Kulauan itu mau ngerti langit bumi, ngerti alam budi maunya tidak tambah iman kita. Alam yang sudah kita saksikan ini sudah sangat cukup untuk mengatakan bahwa kita benar-benar tidak siapa-siapa, bahwa anakku ala tulisein, khotir bahwanya Allah yang maha. Karena bandingannya sama. Kue delok kenikmatan surga yang luar biasa, ujung-ujungnya kamu akan berdecak kagum, saya tidak akan mampu menciptakan. Sama sekarang kamu akan langit bumi, melihat langit bumi, kamu juga akan mengatakan saya tidak bisa menciptakan. Kue kok delok kedasatan rokok, kue ngerti, wah aku raiso gawin rokok kok panas. Ya sama, kita sekarang tidak bisa menciptakan sesuatu yang sedasat. Nah ini yang sesuai dawai Allah, ya tanazzalu amru baina gunna li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Wanahuha kotaha atau bikulisein ilma. Bahwa kejadian yang terjadi di alam raya ini sebagai pelajaran, sebagai itibar bahwa lita alamu supaya kamu tahu anahuha ala kulisein. Paham? Jadi bersamaan sambung. Kenapa? Kenapa Fir'aun tidak iman saat melihat aso Musa subhanahu? tongkat menjadi ular. Karena permintaan ayat yang aneh-aneh begini itu bukti dari awal sudah rekayasa. Sama seperti kaumnya Nabi Soleh minta supaya ada unta yang keluar dari bebatuan biar kelihatan dahsyat. Akhirnya Allah nuruti wa atena tamu dan natamu kesurutan bagolam. Ketika dituruti mereka pun tidak iman. Ya, kenapa? Karena minta aneh-aneh ini sudah bukti ta'anut, bukti brengkel. Cara wong Jawa, jo aneh-aneh bukti. Iku wong kawin ngoten. Anggere kowe esuk ra mung sediakno kopi jam 7 tepat. Wae tempe gorengan. Kowe berarti ra sayang aku. Jo aneh-aneh ini berarti ra pati tenang. Wong jo aneh-aneh itu bukti ra pati napa? Nah wong tenang bukane ya apik ora ya. Ngene kok repot. Jadi ya itu makanya itu logika yang dipakai Quran, yang dipakai Tuhan tentang menganalisa manusia kerja itu aneh-aneh. Itu bukti rapati senang. Padahal untuk senang Allah itu sesuatu yang mudah karena Dia Tuhan kita, Dia yang menciptakan kita, Dia yang menjadi kebutuhan. Jadi untuk mencintai Allah gak butuh aneh-aneh. Kayak pulau misalnya keramat, pulau ditawani keramat pengiran, kau pun keramat orang. Cara pulau ni keramat yang soal buatan ni. Wong pulau keramat dia tetap pengiran ini dengan buatan keramat dia pengiran dia tetap. Orang pun senang keramat atau senang rakaman, dia biasa biasa mau keramat dia begitu. Ada ya begitu. Pulau senang bahaya jinan tetap pengiran, kalau tetap kau pulau. Melani diri dani wong wong hati kau disi ilahi anta anta wa ana ya doh. Bantu lah kita minta satu nak wiritan. Ya Allah anta wa ana ana anta anta wa ana ana. Mulu tu sebab klimak gitu. Tapi kan tak paham kenapa wiritannya kok anta ya anta wa ana gitu. Wiritan lah anta anta wa ana lah. Kau wiritannya tak perlu kau terjilari anta wahidun bisa ma. Anta wahidun bisa ma wa ana wahidun. Ya itu begitu. Karena semua kejadian yang aneh-aneh yang menurut rekayasa kita ternyata hanya paksaan rekayasa kita. Tanpa kejadian yang aneh-aneh itu pun kita sudah menyaksikan betapa lemahnya kita. Mewujud kita ya tidak berhendak kita. Kita mati juga tidak berhendak kita. Dengan bukti-bukti itu harusnya sudah cukup. Kalau kita harus bertawakit, harus bersujud, harus bertasbih, bertakbir. Gak usah ngenteni ini ada tongkat jadi ular. Gak usah ngenteni ini di setambut. Gak usah ngenteni ini di pelambion toh. Kusuma. Kalau masih saat ini persangka atau dituduh atau dianggap membuat terserah kita lain dengan ngaku dianggap duwe ngoten niku sing golek iki kuatan. Kulo tukune ge sak miliar kulo tulis. Ge dianggap kulo dadi kabeh ento semua dari pewaris tahta. Dari aku nak duwe tak kekno rasa tuku. Lah yo nak wis nganggo apa terus mati. Hebate tempun rebutan di setabul dengan buatan catat pulau. Nah, tambahan catat dari rezekinya dia mau berurusan rezeki tapi ini. Tapi orang urusan iman. Lo kalau sering ditakutin ya. Lo gus jenengan nanti ngoten, tiang ngoten buatan gede. Lo nak dimani aku gede, tapi nak urusan rezeki, urusan rezeki. Wong mangane kok ono. Kan. Nah, amun ngoten kan kudu toleransi lho. Sesama kiai kan harus saling menghormati. Tak jane iki kita tak ajar, nak adul setambul atur kan buatan jelas. Lah nek dene yakin niku mandi mari rezekine jembar lha opo dituku disimpen rezekine jembar dhewe. Nganti didol dene butuh duwe. Lah nek iku dadi no rezekine jembar lha opo didol? Mesti malah disimpen. Lah nek kula anggere dijajari warna jenengan kedah niki rezekine jembar sing ngaten-ngaten. Mun tak piambak bare rezekine jenengan jembar. Oh dene dhewe rezekine ra jembar. Ya lha gitu memang nice betulnya nggih. Artinya dari segi tauhid itu mata. Sama delok tengene cerita-cerita Abu Yazid Al-Bustami, orang-orang sudah sampai ilmu hakikat itu begitu. Ya Allah, andai kan saya melihatlah aras, melihat apa saja, itu tidak menambah iman saya. Karena yang saya saksikan sekarang, yang saya saksikan sekarang sudah cukup, sangat cukup untuk mengikrarkan kami annaka ala kulli syai'in bahwa engkau adalah Tuhan. Nah, sama tak kok, aku itu kan makam dulu, dulu, sepanjang itu begitu, senang ada kok makam-makaman. Memang begitu, yaitu tadi, ketika Fir'aun dengan logika ilmiah sudah kaya, sudah kalah, dia beralih ke logika yang rekayasa, itu temanya menjadi tema kelenek, Sahara, tukang sihir. Sama seperti Nabi Muhammad, ketika logika bahwa Muhammad harus dibenarkan, mereka kalah. Kemudian pakai rekayasa aneh-aneh, paling gak ngene lho, mat bukti nak kowe nabi ya kok kowe miber ning langit, engko terus mulai digandeng pangeran, terus pangerane maklumatno nak kowe nak. Au tak dia billahi wal malaikati napa? Jadi ngaku pangeran sumbet mat terus teko garis be pangeran be malaikat terus diumumno, di maklumat. Terus rekayasa, au tak dia billahi wal malaikati napa? Qabila. Au yakuna lakabaitu min zukhrufin au tarqafis sama. Walan nu'mina liruqihi ka hatta tunazzila alaina kitaban nak. Ini lemah di lapangan desa ini wong akeh kowe muiber. Muiber ilang terus teko nggo kertas, nang kertas iki ana mandat nak kowe ora tu. Terus akhirnya pangeran mari nabi kul subhana rabbi hal kuntu illa basharar. Semua aneh-aneh. Nek ana dadi kiai di teror umat ora usah grogi. Dari jinan dongane mandi. Cukup juga kalau kurang enten ramu sama mandi ramu urusan. Kalau buatnya, enggak kalau ni terkenal pun sebut dia mau buatnya urusan. Darah ni wali, cek nabi, cek ulama, bukan urusan pangeran. Udah buat sembah, nama kompensa. Masalah pangeran tu jalurannya aneh, aneh. Masalah pangeran tu gampang. Roh kekuasaan Allah dengan bukti sangat gampang. Kenapa kita bukti yang aneh-aneh? Lah nak buat jalur aneh-aneh, mesti parah ada. Okay. Ketika ini ulama, nak jalo aneh-aneh itu mesti parah sekalian apa? Ya, dari jauh pengiran ayatnya Allah yang mesti jalo aneh-aneh itu mesti parah di atas. Ini yang disebut wama nusilu bil ayati illa takwi. Satu ayat yang aneh-aneh itu hanya untuk peringatan. Jadi Allah menggunakan peringatan. Jadi artinya ngeten, saat tongkate Nabi Musa itu dadi ula, saat Nabi Soleh ngetokno unta apa watu iku bukti bahwa Allah akan menghendaki azab. Wa ma nursil bil ayati illa takwifa. Karena permintaane aneh-aneh dituruti dan mereka tetap tidak iman. Toh harusnya mereka sudah iman dengan tanpa itu semua. Mergo anane langit bumi kabeh wis bukti kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Iki sing jenenge wa ma nursil bil ayati illa makanya jenengan pelajari malih teng ayat wa ma mahna ana an nursila bil ayati illa angkat dzabe bihal apa wa atayna samud an naqatan siratan fadlamu dia wa ma nursil bil ayati illa tam mun kula tersaken qala fir'aun qala ucap sapa fir'aun fir'aun amantum bihi qabla an adana lakum amantum ana to percaya sira kabeh iman sira kabeh Bitah kikil hamzatin wa ibdalisan yati alifah Bihi kelawan Musa Kue iku percaya saya kebek Musa koglaan adana Dalam segurungi yang tau ngekei peruh insun Ana yang insun naku maring siro kabis Inna hada satemni iki Allah dirupani perkoro sonak tumuhu kang agawi siro kabis Ruing hada Iku lamak bro nyiptini mau rekayasa Makar tumuhu kang gawe rekayasa sira kabeh ku ing iklamaker fil madinah ing dalam kota. Mergo itu priji supaya musir sira kabeh menyang ing iklam Madinah ahla ing penduduke Madinah. Bareng pun pentas sihir dimenangkan oleh Nabi Musa ka tukang-tukang sihir iman mbek Nabi Musa. Fir'aun ora kurang pasal. Lho kok ujug-ujug iman mbek Musa, jangan-jangan kalian bertekong kok untuk mengkudeta kami. Jadi contoh logika kebenaran menjadi logika sosial poli. Ya ujung-ujungnya kok bersekongkong. Indah dalam makrum makar tumuh fil mati. Nah Fir'aun yura beto. Saya penduduk Madinah bahwa persekongkolan ini untuk mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Ini tuh kriju minhan apa? Alah. Repot. Nyaya pas-pas senang dari gue pengaruh. Repot. Karena logika politik loh. Gak ada bahas. Ramah besonggo jadi ngerayu, berang berang. Ramah besong juga jadi boleh utangan. Kalau ya, kita sudah merawat, baik. Gak ramah jadi berduka, ramah jadi ngerayu kan repot. Mulai riyan gini ngoten iku. Satu logika kebenaran itu mudah dibelokkan oleh logika sosial nopo. Montuwo tradisi ngoten iku. Jadi nak lagi senang dia, sing pintar sopo nih dunia nak rawul lama. Mau nak lagi rasa ulama dari perselingkuhan kekuasaan dan agama itu wah juga tanya bahasanya ekstrim itu mulai gue ramah bareng mulai ketiga rasa tilor gue pulau ini damai damai mah rawusan terus damai-damai mawar pun kuno ya itu tadi. Mulai dulu itu ada tradisi logika kebenaran, ya. Logika kebenaran kemudian dibunuh oleh logika sosial apa? Makanya kalau sampai nanti belajar Quran tamat, khatam itu begitu, ceritanya para nabi dulu itu pakai kuja ilmiah semua, pakai argumentasi ilmiah semua lalu berubah menjadi logika kekuasaan, logika saling curiga, ya itu kayak ini. Ketika adu ilmiah, Fir'aun kalah, gak mau ngakui. Sekarang ada adu ilmu kenik. Adu ilmu kenik dituruti Nabi Musa, kalah, ya mau ngakoni. Jadi, inna hadza la makrum makartumu fil madinah dilitukhruju minha. Nah, tukang-tukang sihir ujuk-ujuk iman di Musa, jangan-jangan dari awalnya sudah bersekongi. Ini sebagian ayat malah lebih jelas lagi. Jangan-jangan ini innahu la kabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Jangan-jangan kayak bebong lawan Musa akal-akalan tok dari awal dibeli Musa gurum. Innahu la kabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Nah, repot. Jadi ngajak adu kekuatan. Jadi didu tenan dari mereka. Jadi wong kan ramah. Nah, ramah dari kayu. Supaya. Jadi kalau anak kiai juga kiai kelas, barang harus dijati matematik meraih kelas. Urusan politik, urusan lain itu kan repot. Inna hada tak temeniki ulama kronik tine satu rekayasa. Makar tumuhu kang reko doyo siro kuing makar fil Madinah ing dalam kota. Lito kriju supaya musir siro kabel miha sangking Madinah alha ing penduduk ing Madinah. Fato fata alamu namo kau bakal ngerti siro kabel. Maing perkoro yana lukum kang merkoleno apa makum ing siro kabel minisangnya ing barang wis sekolah kalah, akhirnya Fir'aun nganggo logika kekuasaan, logika otoriter. Laukot di anae, meskipun klasik, berkekuasaan kalah, wis nganggo logika kekerasan. Laukot di anae ini bakal ngetok insun aja, kumeng tangan-tangan sirokape. Wa arjulakum lan sikil-sikil sirokape. Minhalafin hale selang-seling. Maksudnya tangan sitok, sikil sitok. Ayatakuli wahidin al-yumna warijlihil isro. Ya, tangannya diketok sing tengen ya sikile to. Daripada debat kok repot. Bedil wonten mawon. Mulai riyen ngoten logika kekuasaan kalah ilmiah ya menang bedil kok repot. Semalam salipan aku monggo dhewe langsung nyalih ingsun kumeng sira kabeh asma ina hale sekabia. Sekolah padha matur sapa saharatu Fir'aun. Tapi karena mereka sudah iman, kalau padha matur sapa saharatu Fir'aun, inna ila rabbina munqalibun. Jadi yang perlu ditiru ini. Inna tak temui kita ilah Rabbina marim pengiran kita mengkali guna bakal balikan. Jadi sering diancam sampai dipatah ini jatuh enak. Buat patah ini rambut patah ini. Kalau dia mesti mati. Ijoh senang. Jadi keiman terjadi. Jadi diancam sampai dipatah ini jatuh enak. Jangan patah ini orang. Kalau lah tetap mesti mati. Inna ilah Rabbina. Terus saking sufi ini istilahnya orang kok mati. Ila Rabbina pada akhirnya pulau malin balik teng pangeran kita. Jadi malah merasa asik karena merasa itu ila Rabbina menuju Tuhan. Bapak ini di pulau tetap mati. Akhirnya kita jangan sampai damai-damai mau apa tuh jangan kenal. Ada semua rasa di penjara ya loro. Repot. Ada juga yang tenang. Orang tanam bodakan jadi mati. Banyak bes sering susah ya. Orang nobar. Kalau pada mengucap sopa saharatu Fir'aun ini anak temennya kita ila Rabbina maring pengiran kita baca mautina sausin mati kita biayi wajin klan hendine coro kana dina boko mautu kulo biwai nganggu cara apapun dengan model apapun pada akhirnya ini mah mati mungkali guna ku balika beroji unatikse balika besil akhra di indil masyur wa ma tangkimu minna illa an amanna biayati Rabbina lama jatna. Wama tangkimulan orang yang kari siro Fir'aun tunggi kutri seorang yang kari siro Fir'aun minna sangin kita kue kura engkar ambil kita cara berpikir kita illa an amanna kecuali korona yang teriman sopoh kita di ayat siro bina kelawan ayat-ayatnya pengiran kita zaman ini kue nyiksa aku gak mergokak ngakonin aku pengiran aku ngetok masalah lama jana semangsanis tekopo ayat naik kita robban adu pengir kita afri kulaturi ngesok no panjenengan alena ing atase kita njenengan tokno sabron ing sabaran sokno ditumpahkan dituangkan robana do pangeran kita apri kula aturi nuwangno panjenengan alena ing atase kita sabron ing sabaran indapi lima nalikane nglakoni perkara tuwa idhu kang ngancam sira Fir'aun ing Madinah kelan kita li Allah nasi asboyo rabeli kita kufaron halai kafir kafir watawa panalan kulatu lima teni panjenengan naik kita muslimin halai Islam. Jadi tidak memohon ke Fir'aun supaya nopo diampuni atau apa, tapi langsung ngendikan robbana afrigh alaina nopo sabr. Ini menunjukkan bahwa iman mereka sudah terjadi betul. Ketika mau dihukum mati oleh Fir'aun, tidak mengajukan supaya Fir'aun mengampuni, tapi ngendikan robbana afrigh alaina nopo sabr. Oh, itu sudah mukmin terjadi betul ya Allah, paling ana sabar wa ta'afana muslim. Ana ekstremis semua jalur kreasi niku sirep. Tenang, orang nyawa aja menungso. Nape sujud sujud bersahabu, cerita ilmiah. Jadi orang jaluk nopo pengampunan kafir on, tapi robbana afrigh alaina nopo. Jadi cerita logika politik mana. Wapal malak ulan ucap sopo al malak tokoh min kaum kafir on. Nyambung di logika politik mana. Atas daru Musa wapal mau diusitu nopo. Dia itu on. Musa benuk galu-galan. Ben sempat menghancurkan kekuasaannya sampeyan. Waqala lan ngucap sapa al-malaku sapa kelompok ning kaum Fir'aun saking kaum Fir'aun. Lalu mari Fir'aun. Diprovokasi Fir'aun, diprovokasi dikipas-kipasi. Atazar. Ana to ngembarno sira, tatruku to sing ngembarno sira Musa ing Musa wa kaum lan pengikuté Musa. Mosok ngene-ngene wae bar pentas dingin-dingin. Mbok dibantai to apa? Mergo liyo itu fil'al. Di mereka itu potensi meruntuhkan kekuasaan iki. Kok mau pentas-pentas kok piye? Lius itu supaya merusak toko Musa wa kaum fil ardi ing dalam bumi. Bidu'ai kelawan aja-aja ilamu kola fatika marim menentang siro. Waya daru kalan tinggal toko Musa kain siro wa alihata kalan kepengiranan iro. Utolan pengiran-pengiran siro. Wa kanalan ono sopa Fir'an sona aku gawe sopa Fir'an lagu maring aliha asnaman ing grobo bergolo siworon kan cilik-cilik. Ya buduna ya kang bodo nyembah sopa kaum Fir'an ha ing asnam. Wa kolalan ngucap sopa Fir'an ana robbukum wa robbuha. Ana ta ing sun robbukum pangeran sira kabeh wa robbulan pangerane asnam. Walidalan karena hari iki kula ngucap sapa Fir'aun ana robbukum la la ta ing sun pangeran sira kabeh la la ingkang ngitu. Sekolah ngucap sapa Fir'aun ini wow, dari logika kebenaran menjadi logika sosial politik. Mosok Fir'aun berpentas kalah kok dingin-dingin. Harusnya ya kamu bantai. Kalau tidak kamu bantai, mereka berpotensi merusak tatanan yang kamu bangun. Kok kowe ora dianggap pangeran, kerajaan yo hilang. Jadi ora urusan Musa bener ta ora ora dibahas. Paham ya? Mestinya kan dibahas Musa bener ta ora ora. Ora dibahas ngono. Musa berpotensi merusak kerajaane sampeyan. Jadi sudah pakai logika sosial politik. Akhirnya dia kolang ucap sapa Fir'aun sanuqatilu abna'ahu manastahina wa sanuqatilu bakal mateni ingsun ditasdid wa tasdid abna'ahu min biro-biro anak-anaknya Bani Israel al-Mauludin kan bin lahirun kabir wanas pasti hilang ngembarno urip membiarkan hidup kita nasab kita kecil ngembarno kita nisa umeng wadon wadone mau Bani Israel tapi lina kaya oleh ngelakoni kita bihim klan Bani Israel mingkob berusang itu ini iki wain nalan satemnya kita koko kumsa duhure Bani Israel kau diruna itu kuasa kabir eko diruna itu kisih kuasa kabir. Akhirnya ada pemberantasan wonten nopong pembunuhan wonten genosid wonten pembunuhan masalah. Bapak alu mongko podo ngelakoni sopo kaum Fir'aun. Bapak alu mongko podo ngelakoni sopo tentara ni Fir'aun bihim klan Bani Israel dari kaya mengkono-mengkono pembunuhan masal. Akhirnya pembantian, wonten pembantian masal. Fasata mongko wadil sopo Bani Israel sopo Bani Israel. Bon, saat ada pembantian masal, Nabi Musa matur teng kaumnya. Kala ngeke isaran, to dawuh sopo Musa li kaumih maring kaumnya Musa. Istainu billahi wasbi. Istainu jalu tulung sira kabeh billahi lan apa wasbiru lan sabaro sira kabeh ala azabun ing atase pilarane Fir'aun. Innal arda lillah, sak temene bumi ku lillahi kagungane Allah. Yuriduha mayyasa unita. Yuritu marisna sapa Allah ing ardu. Yu'tiha tegese marisna sapa Allah ing ardu man ing wa. Yasau kang ngersakna sapa Allah ing man ini bagi sang kawulane Allah. Wal akibatu utawi akibat utawi pungkasan al-mahmudatu kang den puji ulil muttaqina kedue wong sing takwa kabeh Allah ing napa. Kalu padha matur sapa kaum Musa. Jadi ketika ada pembantaian massal, jare Nabi Musa ngomong nang kaume ngendikan nang kaume kuwi sing sabar. Masya Fir'aun ku jadu kau kaya apa, kabeh kekuasaan yang tangani apa. Iso wae sing mari si bumi korapan tapi kue, tapi kalian. Jadi kemarin Nabi Musa ini semangat, bisa saja Fir'aun itu kalah. Kita harus tetap melawan, jangan menyerah. Karena innal ardo napa? Lillah. Jawabnya kau ingin Nabi Musa ini, kalau udhina mingkobli antaktiana, bagaimana apa? Cita perang ya lorak kabeh kira-kira ya kena pedang orang perang ya lorak kabeh begitu duduk jadi logika sederhana udina dan tiktok kita mengkobli antak tiana zaman rengene jenengan revolusi di kulau menoro tak usah wonten jenengan gempur pada-pada lorak revolusi ada kemungkinan ada perubahan panggil pada-pada lorak ada lorak revolusi ada kemungkinan perubahan anak nyerah kan diperbudak apa pamrih ya, sama seperti kita. Kowe dadi wong nganggur ya lara, ikhtiar ya lara. Padha-padha lara atau ikhtiar sawangane kapan-kapan kadel. Lah nang nganggur sama blesak. Kulo nu duwe guru nakalan. Jadi cara berpikir ning duwe santri sithik lara, padha-padha lara kok akeh ora mirami. Artinya ya sama, logika hidup itu kan sama. Mengapa orang waya logikanya ngono sitok ya judes, papat ya judes, atau papat. Nah logikanya orang waya sitok ya rumah tanya angel, pemenek papat. Nah ya terserah sampai aja, kami Nabi Musa terserah. Nah ini kumpul dia, gimana? Ini jagaman kancana no medit, kancana no medit ya lor, orang lomo ya lor, aku kancana no lomo, ono enake. Jadi nak wong nakal lagi, bucu elek ya makani, ayo ya makani, lewat. Ya itu sing ayo, ada logika nakal. Ya tapi masalahnya sing ayo gak gitu. Juga ada partai kan ngoten. Sing gede ya partai politik, cilik ya politik. Aduk milih sing gede. Tapi timbang sing gede belas sekerantung popo, aduk sing cilik orang belas. Mereka yang gede anak buah, anak yang cilik jadi ketuk. Repot, namun logika. Jadi sudah tua, satu logika kebenaran kemudian dibunuh oleh logika sosial. Itu tua sekali tradisi. Dari tema ketuhanan yang ansih, yang bersih, kemudian tahu-tahu menjelma jadi tema-tema kekuasaan. Dan sama ngerti, dan ini bisorikil Quran. Urut-urutan cerita ini bisorikil Quran. Tidak cerita mufasir, tidak cerita tafsirnya, tapi ceritanya Quran. Kalau cerita mufasirnya kan ya bisa secara ilmu hadis atau ilmu al-jarh wa ta'dil ya, ilmu-ilmu kritisi hadis, para kritikus hadis bisa saja cerita itu Israiliya atau hadis-hadis maudhu gitu. Tapi ini enggak bisa rigil Quran. Jadi kalau versi tafsirnya kadang kan istilahnya kadang ada berbau-bau apa? Israiliya. Kalau dalam ilmu-ilmu detail ilmu hadis yang dikenal namanya ilmu jarhi apa? Wa ta'dil. Tapi enggak dari itu, memang murni bisa rigil. Wong dari logika mencari Tuhan, qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala lil mala'i haulahu ala tas. Fir'aun masih dingin ketika Musa ditanya, "Kamu punya Tuhan, itu Tuhan siapa?" Ya yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih dingin. Ngene nek urusan bumi aku bendino ngono kan aku ora tau ora pangeran. Nah urusan ning langit kok sik tak ngongkon arsitekturku tak kono mbangun piramida. Mbak aku tak munggah pengen ketemu pangeran. Jadi Fir'aun itu rasional. Fa'ukit diyahaman faj'ali alatini sor. Fa'ukit diyahaman alatini faj'ali sor. La'ali attalu ila ilahi nama. Jadi Fir'aun tak ingin sombongnya. Cek ini nak pangeranan dari pangeran langit bu. Soal urusan bumi aku bidinom lo kata aku atau ketemu pangeran. Jadi pangeran ya aku. Soal ning langit, kemungkinan ning langit cok. Tak ngongkon arsitekturku, tak kon bangun piramida. Mbak aku tak munggah, tak kenalan mbak nama pengiran. Nah, ini baru kaya piramida Mesir, baru kaya Fir'aun. Baru kaya Fir'aun, aku ingin ketemu apa? Pengiran. Musa ira beto, logika ini kok gak mandi. Akhirnya ngaku jurus, saya mengirani buyutem. Saya mengirani apa? Buyutem. Nah, nanti ini pengiran, buyutnya raduwe. Nah, anak podo-podo pengiran, Fir'aun timo pengiran dunia. Akhirnya ya Fir'aun ngamu, inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum apa? Oh saya dan, lo mestinya tema ilmiah ini selesai di sini, bahwa benar-benar secara ilmiah Fir'aun tidak tuh, nah, akhirnya malah tema dirubah, tapi dikejar juga nopo wanita tangan aku, terus ganti apa? Ganti nopo? Itu kali misalnya Pak Kulo yang ngalir terus ditanam jajal lagi bisa belum kok terus agak di pasar waduh urusan ngalir tidak aduh nopo bisa sih Pak Rumanto ya repot kan terus tidak aduh kedip ya apa kan ini urusan hukum terus tidak aduh terus aduh muteh terus aduh potong rokok ya repot orang bisa ganti nopo pasar ya orang sambung. Nah untung kena dibidungi pengir sambung rasa sambung. Dan ini pun kuno ya, tradisi logika gitu itu sudah kuno ya. Ya tapi kuno lah, nak rasi ulang, kalau kodoh matur sopoh kamu Musa, udina, dan larani kita mingkob beli antak tiana, sedurungnya yang tak teko siro Musa anak ing kita wa mingkob di manita, lantak usir teko panjenan anak ing kita. Zaman jenengan dereng rawuh ya kula disiksa. Mergo ning penjara diberbu. Sakniki jenengan rawuh kula dibebasno karena dianggep balane jenengan ape revolusi ya disik. Padha-padha disiksa ya maju wae revolusi. Jabe Nabi Musa kala dawuh sapa Musa atar hukum ayuh likan apa? Adul. Atam muga-muga sapa hukum. Asa teng Quran maknane niku tarung. Asa muka-muka roh hukum sama pengiran sirakabe ayu hika yang tong rusak sama roh hukum adu wakum yang musuh sirakabe. Saya berharap semoga Allah merusak musuh kalian, membunuh musuh kalian. Gini kalau akhirnya merusak Fir'an tenggelam teng laut merah. Ini akhirnya walhasil kalah. Wayas taklifakum. Nah ini pentingnya jadi Nabi. Sa'usai Fir'an itu kah ini ku tenggelam tenggene laut merah. Orang apa masalah selesai. Iso wayas diganti dolim kue. Mulane wae taklifakum lan ngangkat khalifah sapa wae kumpul ing sira kabeh bil ardi ing dalem bumi. Kaose Firaun keok sing dadi khalifah sing dadi pemimpin kuwe. Tapi ora terus bebas audit bebas perkara ndak bayang duro. Monggo ningali sapa wae ke patak mau lan kali kaya apa kowe berbuat sira kabeh. Firaun nak kalah sing pemimpin kuwe tapi ora kok terus bebas pulsa bebas prek mboten. Di audit pangeran nak layak disiksa disiro pi bisa tenan akhire Bani Israil tau sing mimpin dibeli kurang akhirnya disiksa pisan. Mulane iki ayat menunjukkan bahwa Nabi Musa itu benar-benar nabi. Ketika Fir'aun rusak, iku kowe dadi khalifah. Tapi bukan berarti selesai bayang guru kaya fatah. Mulane ana dadi kiai hati-hati. Kadang kiai sing ora bernasab ke jawab iki napa. Jare putune baiki-baiki jebule dadi sekuler dadi bid'ah. Apa tapi kowe nek dadi kiai ora kan begitu sama apa nek kowe dadi kiai yang tidak bernasab apa kemudian selesai. Selesai sama-sama menghadapi bisa. Kadang kan kita misalnya kecewa, misalnya dia gede ya dulu salah, apa nak dia cilik orang tak? Jadi dia anak dia gede boleh kurang ajar, apa anak dia cilik orang kurang. Ya sama. Ini peringatannya Nabi Musa. Saat Fir'aun kurang ajar di sisi pangeran, apa kena jadi khalifah terus gak kurang? Sebab itu saat gue jadi khalifah, eling tetap bayang biro kayak patah. Maklum bahwa kamu ya tetap dalam pengawasan Tuhan. Dulu ketika kita tidak puasa sama sekali, hampir semua penguasa di Indonesia tidak santri, kita, wah, orang Indonesia orang dipimpin kabinet rojok ijo-royo. Tapi saya dipimpin santri, kita juga rawan tak? Kadang tinggal tangkap ya partai Islam. Nah, itu kan, ya itu begitu. Karena memang masalah itu bukan berarti selesai. Faya mundur, kaya farawa, tak malu. Wastakhlifakum lan ngangkat khalifah sapa Allah kum ing sira kabeh. Tapi sausé diangkat dadi khalifah bayang jubro. Mongko nali sapa Allah kae pahale kaya apa tak malu nang nglakoni sira kabeh fiha ing dalem khalifah. Maksudé kowe bener ta ora? Nak bener ya digancar, nak salah ya disiksa. In ahsantum ahsantum napa? Li anfusikum wa in asatum napa? Fala. Walaqad akhadna lan teman-teman nyiksa sapa ingsun ala Fir'aun ing pengikut Fir'aun utawa kelompok Fir'aun. Di sini nak kelawan patekul. Ebil kufti tegesi kelan patek kue wanak sinan kekurangan minat samarat sangi kira-kira buah-buahan lala rum supoyo lala supoyo atau menawa-menawa sopo kaum Fir'an ya takaru gelem iling sopo kaum Fir'an ya taidu nanti si gelem iling sopo kaum Fir'an payuk minu namo kau gelem iman sopo kaum Fir'an. Mestinya diberi ujian supaya iman, tapi mereka sudah punya logika. Logikanya kayaknya ini faida jahat humul hasan tukalu lana hadi. Faidah jahat mongkon alikane teko ing kaum Fir'aun apa al hasanatu apa kebaikan ayul khotbu tegesi kemaharjan walina lan kekayaan kalau mongkon padha ngucap sama kaum Fir'aun lana hadi mak kita layak layak mendapatkan ini nah tahib kuat lan tetap kedi kita hadi utawi lah hasanah nastahiku tegese berhak iki toha ing hasanah. Walan nasyukurulan ora padha syukur sapa kaum Firaun alih ing atase hasanah. Nak duwe lagi akeh dari hasil kerja keras. Nah, tapi nak lagi rezeki seret dari salah tangga, alih salah madhepe omah masing-masing. Iku piye karepe? Mboten nang sawur mboten. Wa in tusibhum sayi'atu yattayaru bi Musa amam. Wa in tusibhum lamun mekenani hum ing kaum Firaun apa sayi'atu napa kaelekan jaga buntegese paceklik wa balalan bala. Yattayaru mongko berpikiran jelek atau berprasangka jelek, tatayur sapa kaum Firaun ya tasam. Tegese nganggep elek sapa kaum Firaun di Musa lan Musa wa manan wong ma'ruf kang serta ning Musa minal mukminin. Saking kira-kira mungkin. Nah lagi sial muni gara-gara Musa yang bawa musibah. Manusia pembawa di sial. Ala innama ta'iruhum innabo. Ala ilingo innama ta'iruhum amistine te cara berpikir wong akeh sukmuhum tegese pikirane wong akeh sing elek iku indawo iku ana ing kersane Allah. Maksudnya mestine ora usah begitu, kabeh keputusan ning Allah. Ya tihim nakana sapa wae ing wong akeh iki kelawan ikhlas ta'iruhum. Walakin aktsaruhum la ya'lamu. Walakin aktsaruhum tetapi ne uti akeh wong akeh la ya'lamu ora ngerti sapa wong akeh. Anama sakjane perkara isi buhum kang mekenani sapa marhum ing wong akeh min inti sanging kersane Allah. Wa qalu lan padha ngucap sapa kaum Firaun li Musa maring Musa. Marna ta'tina bihi min ayati litasharuna biha fama nahnu lakal mu'minin. Marna ta'tina sumangsane nekakno sira Musa ana ing kita bihi kelan min ayatin sanging siji ayat. Litasharuna iku paling supaya nyihir sira Musa ana ing kita biha kelan ayat. Fama nahnu lakal mu'minin. Mongko ora ana utahe kita lakal maring sira Musa iku min ana kelan wong sing iman kabeh. Pada amang pemasut nasa pemusa alih mengatasi kaum Fir'aun. Farsal nama kamu tersopo ingsun alihi melarat mengatasi kaum Fir'aun. Atu fana ing tufan. Wawati tufan, sing daran ing tufan ku noko. Ma'un iku bani. Dakola kang manjing apa mak buyu takum. Ing omai bani napa kaum Fir'aun. Wawasola lan tumeka apa mak ila hulu kil jalisin. Tumeka maring gulune wong sing nguruh kabeh sapata ayat. Jadi tenggelam sampai ke gulu. Wal jaro talan wabah walang belalang malaria riyen wabah termasuk jenisnya belalang fa atala zarahum wa timarhum badal ngentekno tanaman lan buah-buahan kadali kaya mengkon-mengkon sapat ayat wal kumalan kumal esus niku cara sak niki kutu au wa naun nal kirat jenis kerak tadi ribuan kera nyerang napa tanaman bani tanamane kaum Firaun fatat tadi mongko ngentekno ngetuk dureni apa kirat ma taro kawi jarot yang barang yang ditinggal belalang jadi nak di wabah belalang orang tek ditambahi wabah apa? Keras walhasil semua tanaman dihabiskan wadhofa di'alan kira-kira kodok kata famalaat mongko ngebahi apa dhofa di' buyu tahu yang kira-kira omai kaum Fir'aun wato amagunan panganane kaum Fir'aun wadhamalan yang son ngirim yang getah timiyahi jadi airnya menjadi darah ayatin simiyahim ing dalam piro-piro banyune kaum Fir'aun ayatin halid dadi piro-piro ayat mufassalatin kang den rinci mubayyinatin kang den rinci fasabaru mongko podo sombong sopo kaum Fir'aun anil imani sang iman dia kelan ayat wakanulan ono sopo kaum Fir'aun niku kaum mujrimina kang dosa kabeh walama wako alang semangsani tumibu alih mengatasi kaum Fir'aun opo arif suwapo sikso il azabu disi sikso nak wis disikso sengiyah-ngiyah wapok. Kalau lagi podo matur sopo kaum Fir'aun, ya Musa hi Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Ud'u jalu'o siro, lana maring kita rabbaka imbiran siro, bima klan perkara ahida kang usjanjeni sopo rabbaka indaka ono yang sadikin siro. Mingkas fil azabi sangking ngilangi sikso anna sangin kita in aman alamun iman kita. La'in kasyabta anna riksa. Lamun iso buka kita, lamun kosamin buka siro anna saing kita arisa ing sikso lanuk minan naik tine bakal iman kita laka maring siro walanur silan naik tine bang lepas kita maka setani siro bani Israel ing bani Israel fala maka sapna mongko semangsane buka sopo ing sun Allah bidu'ai Musa kelawan sebab dungani Nabi Musa anggum sangking kaum Fir'aun arisa ing sikso ila ajalin maring satu tempo hum kang utawi kaum Fir'aun iku bali wuhu sing tumeka ning siji tempo. Maksudnya pada satu batas yang mereka inginkan. Mereka sudah bebas dari adab sesuai permohonan mereka, tapi tetap ae idzalum yang kutun. Idzan nalikane ngono gum utawi kaum Fir'aun yang kuduna iku melanggar sapa kaum Fir'aun. Yang kuduna dikse melanggar sapa kaum Fir'aun ahdalum ing perjanjiane kaum Fir'aun. Jadi ini nak wis bebas adab, Mereka iman, nyatanya orang iman. Wa yasirunan bodo dihurung sopa kamu fir'on ala kufrihim yang atasi kafire kamu fir'on. Fantakum namun konyiksa sopa ingsun mihim sangkin kamu fir'on. Fa'abrok nalum mongkong lo nenggelam no ingsun lum ing fir'on tak balani filyami ing dalam segoro. Ail bakri milhi tegesi laut sing asin. Bi anahum lan tak temne kamu fir'on ay bisa babi anahum. Kelawan sebab saat temne kamu fir'on iku kajabu iku mendustakan sopa kamu fir'on di ayatina klan ayat-ayat kita. Bahkan ulan ono sopo kamu Fir'aun anhar saking ayat. Iku ghafilina iku lali kabeh. Maksudnya lali kabeh sing kula terangno wau. Yang dianggap ayat nunggu sing berbau kelene. Padahal tanpa itu semua wis ono ayat-ayate napa pengiran. Bahkan ulan ono sopo kamu Fir'aun anhar saking ayat ghafilina iku lali kabeh. Ela ayat adab baru nah. Tegese ora padha angen-angen sopo kamu Fir'aun ha ing wal. Alhamdulillah.